Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar thumma amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kalau kita perhatikan berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, maka sangat banyak sekali nikmat-nikmat yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Sejak kita kecil, bahkan sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan ibu-ibu kita, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kita rasakan. Hingga detik ini, berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita tak terhingga banyaknya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk dapat hadir di majelis-majelis ilmu, nikmat at-ta'awun alal birri wa taqwa, nikmat al-amn wal aman, keamanan dan ketentraman. Amat banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang dapat kita rasakan. Kita semua tidak akan mampu untuk menghitung banyaknya nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dengan menggunakan alat tercanggih sekalipun, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat kesehatan saja dan fasilitas hidup yang Allah berikan. Setiap hari kita bernafas tanpa harus membeli oksigen. Kalaulah sejak lahir oksigen itu kita harus membeli, maka setiap hari kita mencari nafkah hanya untuk membayar oksigen. Nikmat penglihatan, panca indera, yang sudah sekian lama nikmat ini ada pada diri kita. Kalaulah diharuskan untuk membayar atau menyewa panca indera tersebut, mungkin setiap hari kita mencari nafkah hanya untuk membayar sewa panca indera. Belum lagi nikmat pendengaran dan nikmat-nikmat yang lainnya yang melekat pada tubuh kita ini. Banyak sekali nikmat-nikmat itu. Qala Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sehingga kenikmatan yang amat banyak ini mengharuskan bagi kita untuk bersyukur. Karena kewajiban bagi orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah adalah dengan mensyukuri nikmat-nikmat itu. Kalau kita lihat kekacauan, pertempuran, dan yang semisalnya yang terjadi di Suriah, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Libya, dan yang lainnya, maka betul-betul kita dapat merasakan betapa berharganya nikmat al-amn wal aman, nikmat keamanan dan ketenteraman hidup. Di negeri-negeri itu, manakala fitnah terjadi, saling mencurigai satu dengan yang lainnya, saling mengintai satu dengan yang lainnya, nyawa terancam, rasanya amat murah sekali harga nyawa-nyawa itu. Seorang merasa khawatir saat keluar dari rumahnya, apakah bisa kembali dengan selamat, manakala kebutuhan yang dengannya ia keluar rumah telah terselesaikan. Seorang takut keluar dari rumahnya untuk menuju masjid, menegakkan sholat lima waktu. Khawatir apakah selepas sholat lima waktu bisa pulang kembali ke rumah. Seorang istri khawatir manakala suaminya keluar rumah menyelesaikan berbagai kebutuhannya, apakah bisa kembali bertemu istri dan anak-anaknya. Orang tua merasa khawatir manakala anaknya keluar dari rumah menunaikan hajat-hajatnya, apakah bisa kembali dalam keadaan selamat ke rumah bertemu dengan kedua orang tuanya. Kondisi yang sangat kacau. Seorang tidak berani keluar untuk melakukan perjalanan, untuk melakukan safar, kecuali dengan persenjataan yang dirasa dapat membela dirinya. Seseorang tidak bisa sewaktu-waktu pergi karena kondisi tidak memungkinkan. Walhamdulillah, kita di negeri ini, di negeri Indonesia ini, masih mendapatkan nikmat al-amn wal-aman. Masing-masing dari kita bisa melakukan aktivitasnya tanpa merasa adanya ancaman bagi nyawanya. Seseorang bisa melakukan perjalanan di malam hari, bahkan di pertengahan malam, dari satu kota ke kota lainnya, tanpa harus ada pengawalan khusus dari pihak yang berwajib. Seseorang dengan mudah dapat keluar dari rumahnya untuk menuju masjid, menunaikan sholat lima waktu. Thullabul ilm dengan mudah dapat keluar dari kotanya menuju kota lain tempat dia belajar tanpa ada gangguan di jalan, tanpa dihadang oleh musuh-musuh dan lain sebagainya. Bahkan di saat melakukan kegiatan-kegiatan thalabul ilm dalam keadaan aman, mudarris bisa menyampaikan materi yang harus diajarkan dan para talabah, para sami'in dapat mendengarkan materi yang disampaikan dalam keadaan aman dan tenteram. Nikmat yang luar biasa yang harus senantiasa kita syukuri. Bagaimanakah kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib min al-Kalimi Tayyib bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga cara. Yang pertama, al-i'tirafu biha batinan wa zahiran. Mengakui karunia nikmat-nikmat tersebut zahiran wa batinan. Baik secara zahir maupun secara batin. Batinnya dalam kalbunya betul-betul mengakui ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Mengakui betul bahwa kalau bukan kuasa Allah, kalau bukan nikmat dan karunia Allah, tidaklah mungkin semua ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian mengakui secara lisan, secara zahir, lisannya menampakkan pengakuan tersebut. Anggota tubuhnya juga menampakkan pengakuan bahwa semua ini adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Yang kedua, at-tahadduts biha zahiran wa batinan. Menyebut-nyebut nikmat tersebut. Kalau yang pertama tadi mengakui zahiran wa batinan, mensyukurinya alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tahadduts biha, menyebut-nyebut nikmat tersebut. Nikmat talabul ilm, nikmat al-amn wal aman, disebut-sebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya ingat bahwa nikmat-nikmat ini semua kalau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita dapat merasakan nikmat-nikmat itu lagi. Di dalam kalbunya juga terus menyebut-nyebut nikmat itu. Sebagaimana lisannya senantiasa menyebut nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Yang ketiga, tasrifuha fi mardati waliyha wa musdiha wa mu'tiha. Menyalurkan, menggunakan, memanfaatkan, memberdayakan berbagai kenikmatan-kenikmatan itu fi mardhatillah, dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah selaku zat yang musdiha, memberikan, mencurahkan nikmat-nikmat tersebut. Wa mu'tiha, Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang pemberi nikmat-nikmat itu. Ketika seseorang dikaruniai nikmat harta, gunakanlah harta tersebut untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan harta tersebut digunakan untuk kemaksiatan. Jangan harta tersebut digunakan untuk mendukung kebatilan. Jangan harta tersebut digunakan untuk membela ahlul batil. Jangan harta tersebut digunakan untuk membela orang-orang yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan harta tersebut fi wujuhil khair. Gunakan harta tersebut untuk misi-misi kebaikan. Untuk membantu dakwah, untuk membantu ma'had, membantu pendidikan, membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Untuk mendukung kegiatan ahlul khair, ahlul haq, dan lain sebagainya dari hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala diberi nikmat kesehatan oleh Allah, diberi kemampuan dalam hal fisik, kebetulan dalam hal harta seseorang tidak seperti orang lain dalam hal kecukupan harta. Secara harta pas-pasan, tetapi secara fisik, secara kemampuan mempunyai kelebihan. Secara waktu juga demikian, lebih luang daripada yang lain. Maka gunakanlah nikmat itu fi mardhatillah. Ketika ada kegiatan yang sifatnya bagian dari dakwah, kegiatan daurah misalnya, membantu apa yang dapat dia berperan padanya, apa yang dapat dia andilkan untuk kelangsungan dakwah tersebut. Ta'awun alal birri wa taqwa, kerjasama dan bahu-membahu dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Apakah dengan membantu mempersiapkan fasilitas yang ada, membersihkannya, menatanya, sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya? Apakah terkait dengan keamanan, ataukah terkait dengan konsumsi, terkait dengan apa saja? Pada kegiatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, bekerja bakti dan lain sebagainya, ini bagian dari syukrun ni'am, bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus para talabah, para santri di masa-masa talabul ilm, di masa-masa talab, harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukurnya adalah mencurahkan berbagai kenikmatan itu fi mardati waliyha wa musliha wa mu'tiha. Para tulabul ilm, di samping harus serius di dalam menuntut ilmu, harus bersungguh-sungguh di dalam memahami, mengamalkan, menghafalkan dan mengamalkan ilmu yang didapat. Bersabar dengan berbagai ujian dan cobaan di masa-masa talabul ilm, maka jangan lupa untuk berta'awun alal birri wa taqwa. Dan itu bagian dari al-amal bil-ilm. Ada seorang talib, kemampuan di dalam memahami pelajaran bagus, di dalam menghafalkannya pun bagus, tergolong murid yang pandai. Tetapi di saat dibutuhkan untuk at-ta'awun alal birri wa taqwa, dia malas. Dibutuhkan tenaganya untuk kerja bakti misalnya, dibutuhkan tenaganya untuk membersihkan ini dan itu, dibutuhkan tenaganya untuk membantu tasmi' adik-adiknya, dibutuhkan tenaganya untuk ini dan itu, enggan, malas. Maka yang seperti ini adalah tanda-tanda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan, ilmu yang didapat walaupun banyak tidak mewariskan al-khasyah, tidak mewariskan rasa takut kepada Allah, tidak mewariskan az-zaka, tidak mewariskan kebersihan jiwa, dan dikhawatirkan kelak manakala dia menjadi da'i, manakala posisinya naik sebagai seorang yang menyampaikan ilmu, justru akan menimbulkan banyak masyakil, justru menjadi sebab terjadinya kekacauan, terjadinya khilaf, terjadinya hal-hal yang tidak baik. Sebaliknya, anak-anak yang sejak masa talab ringan tangan untuk at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, mudah untuk diajak koordinasi, mudah untuk diajak ta'awun kerjasama 'alal birri wat taqwa, tidak sulit baginya. Walaupun mungkin dalam hal pemahaman pelajaran tidak sebagus talib yang pertama tadi, dalam hal hafalan juga demikian, tidak sekuat talib yang pertama tadi, namun manakala dia berusaha untuk yutabbiq, menerapkan ilmu yang sudah didapat walaupun sedikit, yang itu merupakan bagian dari asyukur, tidak jarang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang seperti ini miftahan lil khair, kunci-kunci kebaikan di tengah umat. Berapa banyak kalau kita perhatikan di daerah-daerah di Indonesia ini, para tulab yang hanya lulusan ma'had. Tulab lulusan ma'had, istilahnya lulusan lokal, keluaran pondok. Di saat terjun di dunia dakwah, anfa', lebih bermanfaat. Dia bisa berdakwah, dia bisa mengajar, dia bisa membimbing dan mengarahkan ikhwan-ikhwan di tempat dia berdakwah. Dia bisa membantu berbagai problem yang terjadi, membantu untuk memecahkan problem-problem yang terjadi di tempatnya. Ikhwan menghormatinya, ikhwan mencintainya. Dia pun perhatian terhadap hal-hal yang terjadi di tengah-tengah salafiyin. Pendidikan bisa berjalan dengan baik, dakwah bisa berjalan dengan baik, ukhuwah dapat terrajut dengan baik. Al-barakah Allah curahkan dalam perjalanannya. Berapa banyak pula orang-orang yang sudah belajar ke luar negeri, bahkan belajar ala aidil masyayikh, belajarnya dari syekh langsung. Ketika pulang, justru menjadi pemicu terjadinya kekacauan di tempat dia berada. Pendidikan terbengkalai, dakwah tidak berjalan, pertikaian di antara ikhwan bermunculan. Adanya kelompok-kelompok ikhwan terkotak-kotak, kondisi yang tidak nyaman. Dan ini dikhawatirkan manakala dia tidak terbina di atas asyukru lillahi subhanahu wa ta'ala sejak masa-masa talabnya. Ini penting diperhatikan oleh para tulabul ilm, para santri yang pada saat ini belajar di ma'had. Naam, sekarang antum sebagai santri, sebagai tulab, usia masih muda-muda. Di hari depan, antum sebagai pengganti para asatidzah. Asatidzah usianya terbatas. Maka thullabul ilm inilah sebagai generasi penerus. Kita berharap generasi penerus, para thullabul ilm, jauh lebih baik dari kita. Jauh lebih baik dari asatidzah. Dalam hal ilmu, dalam hal ketakwaan, dalam hal at-ta'awun alal birri wa taqwa, dalam banyak halnya. Karena bisa jadi tantangan dakwah ke depan jauh lebih berat dari hari-hari ini. A'da'u dakwah berusaha menargetkan seluruh moncong senjatanya kepada dakwah ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apabila kita pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menambah nikmat itu. Sebaliknya, kalau kita tidak pandai bersyukur, justru kita sering melakukan kufur nikmat, maka Allah akan menurunkan azabnya. Allah telah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmat itu. Allah yang telah menegaskannya. Ketika bersyukur atas nikmat al-amn wal aman, Allah akan tambahkan keamanan dan ketentraman. Ketika bersyukur atas nikmat kesehatan, Allah akan tambahkan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Ketika bersyukur atas nikmat kemudahan talabul ilm, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dan nikmat yang lebih besar dari sebelumnya. Ketika kita mensyukuri nikmat at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Berbagai kesulitan Allah akan berikan jalan keluar. Apakah kesulitan itu dalam bentuk penyelesaian masalah-masalah ataupun kesulitan dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan fisik, bangunan ma'had, fasilitas ma'had dan yang semisalnya, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Namun jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmat itu, sungguh azabku sangatlah dahsyat. Manakala kita tidak pandai untuk mensyukuri nikmat al-amn wal aman, bisa jadi nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kondisi terdekat di negeri Yaman. Mungkin sebagian antum beberapa tahun yang lalu belajar di negeri Yaman, dapat pergi dari satu kota ke kota yang lainnya. Ketika nikmat al-amn wal-aman dicabut oleh Allah, pertempuran terjadi. Sampai pada tingkatan seseorang khawatir ketika keluar dari rumahnya. sampai pada tingkatan seorang da'i, seorang syaikh, ketika pergi dari satu tempat menuju tempat lain untuk berdakwah, harus berbekal senjata yang dapat dijadikan untuk membela diri. Bahkan terkadang dengan pengawalan. Belum lama kita telah mendengar berita menyedihkan terbunuhnya Asy-Syaikh Yasin rahimahullah. Wa nas'aluhu an yakuna syahidan. Dibunuh secara senyap dengan bom yang diletakkan di mobil beliau hingga mobil itu meledak dan tubuh beliau terbakar. Mungkin 10 tahun sebelumnya tidak ada yang mengira akan terjadi kasus-kasus seperti ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat kemudahan untuk menuntut ilmu. Allah berikan fasilitas ma'had, Allah berikan fasilitas masjid. Allah berikan adanya asatidzah, ustadz-ustadz, mudarrisin yang mengampu dakwah dan pendidikan. Terkhusus di tempat ini, hendaknya disyukuri. Ikhwan harus mensyukurinya. Dengan cara seperti yang tadi telah disebutkan. Jangan sampai nikmat yang telah ada di tengah-tengah kita ini, kita ingkari, kita kufuri. Kita tidak mau berta'awun. Kita masih malas untuk mengeluarkan harta dari diri kita padahal berlebih untuk kepentingan dakwah. Sementara dakwah membutuhkan uluran tangannya. Maka sangat khawatir nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa iman nisfan, keimanan itu terbagi menjadi dua. Nisfun syukrun wa nisfun sabrun. Yang pertama, bagian pertama adalah syukur dan bagian kedua adalah sabar. Bi'tibar annal abda baina amrayni. Ditinjau dari sisi bahwa seorang hamba akan senantiasa berada pada dua keadaan ini. Imma husulu fi'li ma'murin fahuwa syukru aw tarku mahdhurin wa dhalika huwa sabru, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, maka ini bagian dari syukur, atau meninggalkan larangan-larangan Allah, ini bagian dari as-sabr. Sehingga marilah terus kita tanamkan asyukru lillahi subhanahu wa ta'ala ini. Di samping kita berusaha untuk memupuk diri kita dengan kesabaran, maka jangan lupa untuk senantiasa memupuk diri kita juga dengan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam di antara doa yang beliau ajarkan kepada sahabat, terkhusus sahabat Mu'adz bin Jabal, adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sebuah doa yang dibaca di akhir solat menjelang salam atau selepas solat. Ala khilafin baina ahli al-ilm. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Ala dzikrika, untuk bisa berzikir kepadamu, senantiasa ingat kepadamu, ya Allah. Karena kadang-kadang ketika kita menjalani kehidupan ini, kita terlena dengan kehidupan dunia, dengan aktivitas sehari-hari kita, kadang-kadang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lupa bahwa perjalanan hidup ini di tangan Allah. Kita lalai bahwa segala sesuatunya di tangan Allah. Kita lalai bahwa kita adalah hamba Allah. Di bawah pengawasan Allah. Lisan kita kering dari zikrullah. Maka permohonan penting yang harus senantiasa dimohon dan diminta kepada Allah adalah permohonan agar Allah membantu kita, menolong kita, agar kita dapat mengingat Allah, agar kita dapat berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Dan bantulah aku, berilah bantuan kepadaku, ya Allah, untuk dapat bersyukur kepadamu. Karena syukur adalah nisful iman, setengah dari iman. Konsekuensi atau buah dari syukur luar biasa. Kalau seorang hamba tidak dapat bersyukur kepada Allah, apa jadinya? Terus kehidupannya akan dilanda oleh fitnah. Satu fitnah kepada fitnah yang lainnya. Problem satu belum selesai, muncul problem berikutnya. Karena enggan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husni ibadatika. Dan tolonglah aku, ya Allah, untuk bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang kita ini di saat iman turun, di saat datang masa jenuh, menjalankan ibadah asal-asalan, mengerjakan sholat tidak dalam keadaan khusyuk, mulai malas mengerjakan an-nawafil, sholat-sholat sunnah. Di saat menjalankan ibadah kepada Allah pun tidak serius. Seakan-akan hanya melakukan rutinitas saja. Maka itu semua tidak cukup. Harus betul-betul menjalankan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita hanya mengandalkan kemampuan pada diri kita, pasti tidak akan mampu. Karena manusia mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan tempatnya lupa. Karena manusia mempunyai karakter, mempunyai watak dasar zaluman jahula. Sangat zalim dan sangat bodoh. Sehingga kita harus memohon kepada Allah bantuan, pertolongan. Dengan pertolongan Allah itulah akan mendapatkan kemudahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara kekhawatiran manakala kita tidak pandai bersyukur kepada Allah, datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi beberapa contoh telah kita ketahui. Dan di antara bentuk azab adalah munculnya fitan. Fitnah-fitnah, ketidaknyamanan, rusaknya ukhuwah, munculnya at-tabaghud, saling membenci, saling tidak menyukai, terjadinya gesekan-gesekan. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan, Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari berbagai fitnah. Orang yang bahagia adalah yang dijauhkan dari berbagai fitnah. Orang yang bahagia adalah yang dijauhkan dari berbagai fitnah. Rasul mengulanginya sebanyak 3 kali. Fitnah, para ulama seringkali ketika membahas fitnah terbagi menjadi 2, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Semua bentuk fitnah bermuara pada 2 jenis fitnah tersebut. Fitnatus syubhat, fitnah syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, pemahaman-pemahaman yang salah, yang menyimpang terkait agama ini, terkait manhaj ini. Syubhat. Berapa banyak orang-orang yang telah mendahului kita, yang jauh di atas kita dalam hal ilmu dan lain sebagainya, ternyata terperosok ke dalam fitnah manakala syubhat-syubhat bercokol pada dirinya. Di saat diingatkan oleh al-ulama ar-rabbaniyun enggan menerima bimbingan mereka, terus semakin hari semakin menjadi akibat terperosok ke dalam fitnah syubhat. Demikian pula fitnah syahwat, fitnah dari jenis syahwat, dorongan hawa nafsu yang menginginkan untuk menabrak syariat, menginginkan untuk menabrak manhaj, menginginkan untuk menabrak batasan-batasan yang Allah telah tentukan, menabrak batasan-batasan syariat yang telah dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, mendahulukan kemaslahatan pribadinya daripada istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan keridhaan, kemauan, keinginan Orang-orang yang selama ini banyak memberikan bantuan, banyak memberikan perhatian kepadanya daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya dari fitnah syahwat. Sehingga kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan contoh-contoh seorang yang Allah hinakan manakala datang fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, maka setidaknya itu semua dapat menjadi ibrah, dapat menjadi pelajaran bagi kita. Tidak ada orang yang kuat di dunia ini. Tidak ada orang yang terjamin hidupnya di dunia ini aman dari fitnah. Tidak ada. Wal ma'sum man asmahullah, orang yang terlindung dari fitnah, terjaga adalah yang dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua berharap, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari berbagai fitan, ma zahara minha wa ma batan. Agar diselamatkan dari fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Kita ini lemah. Jiwa kita lemah. Akal kita lemah. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kalau bukan penjagaan dari Allah, kalau bukan perlindungan dari Allah, tidak mungkin kita bisa selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini, marilah kita semua berbenah diri. Marilah kita semua introspeksi diri. Di antaranya adalah dengan terus menerus merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita dan berusaha untuk mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Dengan itu harapannya Allah Subhanahu wa taala semakin banyak menurunkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Dengan itu harapannya Allah semakin menjaga kita dari berbagai fitan. Dengan itu harapannya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa karuniakan keamanan dan hidayah kepada kita. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman ikhlas, karena iman min muqtadahu al-ikhlas, orang-orang yang beriman yang senantiasa ikhlas kepada Allah, orang-orang yang akidahnya lurus, yang manhajnya bagus. Walam yalbisu imanahum bidhulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, ay bisyirik, kesyirikan. Yang mengisyaratkan bahwa amal perbuatannya itu diridhai oleh Allah. Senantiasa melakukan al-amalu salih. Ala ra'sihi at-tauhid. Terkhusus menjalankan tauhid dan membentengi diri dari kesyirikan. Ulaika lahumul amn. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan, ketenteraman, kenyamanan dalam hidup ini. Wa hum muhtadun. dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat dan beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, akan menjadikan untuk mereka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Upaya kita untuk cinta kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, merupakan suatu keharusan. Tetapi yang lebih kita harapkan adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagai bukti bahwa apa yang kita lakukan itu diridhai oleh Allah, sebagai bukti apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terjadi pada orang-orang yang beriman. Tauhid senantiasa ada pada mereka. Al-istiqamah senantiasa ada pada mereka. Kelurusan manhaj senantiasa ada pada mereka. Dan semua itu tidak bisa diraih kecuali dengan talabul ilm. Al-iman dengan berbagai rinciannya tidak akan bisa diraih kecuali dengan al-ilm. Dan ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan talabul ilm. Berikutnya adalah beramal saleh. Praktek dari iman dan ilmu yang dimiliki. Ini semua akan dapat mengantarkan datangnya kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua sangat berharap dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah mungkin sedikit apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikannya dan juga bagi antum sekalian. Mudah-mudahan tausiah di bagi hari ini dapat semakin menumbuhkan jiwa syukur pada diri kita, dapat memupuk keimanan kita, dapat membantu kita untuk mengelola hati dan jiwa kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dapat menumbuhkan semangat at-ta'awun alal birri wa taqwa. Dapat menumbuhkan sikap menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Dengan itu semua harapannya ridha Allah senantiasa mengiringi kita, sehingga Allah akan memberikan pertolongan di saat-saat kita dalam kondisi sulit, di saat kita dalam kondisi gundah, datang pertolongan dari Allah. Di saat dalam kondisi sulit, datang pertolongan dari Allah. Di saat datang problem yang berat, datang jalan keluar dari Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.